dibar penyemakan. Apa yang suci dengan sebab samak penyemakan. Qala Abu Syuja' ini rahimahullah, fasl juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildal ka'bi illa jildal kalbi illa jildal kalbi wal khinzir. Fasal juludul maitah, kulit-kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan sebab dibagh, kecuali kulit anjing dan babi. Adapun kulit anjing dan babi udah enggak akan pernah bisa lagi. Nanti akan kita bagi tiga nih. Kulit bangkai terbagi menjadi tiga nih, anggap. Pertama, kulit bangkai hewan yang asalnya boleh dimakan. Contohnya kulit bangkai kambing, kulit bangkai sapi, kulit bangkai kerbau, kulit bangkai kuda. Itu pertama. Kulit bangkai unta. Kedua, kulit bangkai hewan yang memang diharamkan dalam Islam untuk memakannya. Kulit harimau, kulit ular, kulit buaya. Baik. Jadi yang kedua tadi, kulit hewan yang memang asalnya tidak boleh dimakan, tetapi semasa hidupnya dia tidak najis. Kucing, kulit kucing, kulit harimau, kulit siapa lagi? Kulit siapa lagi? Kulit apa lagi? Kulit beruang, kulit dan seterusnya. Dari para kulit, ya. Terus ketiga, kulit hewan yang semasa hidupnya saja itu udah najis dihukumi dalam fikih. Seperti kulit anjing dan kulit babi. Itu ya. Tiga hal itu. Nah, juludul maitah tathur bid-dibagh. Di sini katakan oleh Abu Syuja, julud yaitu kulit-kulit bangkai suci dengan cara disamak terlebih dahulu. Nah, bangkai di sini termasuk bangkai hewan yang najis, hewan yang tidak boleh dimakan ataupun yang boleh dimakan, tetapi karena membangkai. Paham nggak di sini? Tadi kan ada tiga macam, yaitu kulit hewan yang aslinya boleh dimakan, tapi karena dia matinya tidak dengan cara penyembelihan syar'i, maka dia menjadi najis bangkai, ya kan? Kambing yang mati kesetrum misalnya, boleh enggak kita manfaatkan dagingnya? Enggak boleh. Boleh enggak kita manfaatkan kulitnya? Boleh, tetapi harus dengan dibagh, samak terlebih dahulu. Ya, ini sepakat ini semua ulama, karena memang sudah ada hadisnya. Kata Nabi SAW ketika melihat ada ya kulit kambing bangkai, hal akhadtum ihabaha, bagaimana kalau misalnya kalian mengambil kulitnya doang. Dan kemudian yang kedua yaitu kulit hewan yang memang aslinya enggak boleh dimakan, namun hewan itu suci di masa hidupnya, setelah matinya dia membangkai menjadi najis. Ini dua, satu dan dua ini masuk ke dalam juludul maitati tathuru bid-dibagh dalam fikih Syafi'i. Yang kedua ini kan termasuk dalamnya kulit harimau, kulit kucing, kulit ular. Ya. Berarti kalau misalnya kita menemukan ular di jalanan, kelindes misalnya. Tadi ada ular kobra depan. Nah, ini kucing ini yang ini. Nah, palanya udah bejuk-bejuk sama dia, saya masih hidup. Nah, ular kobra ketika mati, apapun caranya, karena kucing kayak, karena kesetrum kayak, dia najis gak? Najis. Ya gak? Najis. Tapi antum mau ngambil kulitnya, kalau antum berpatuk pada mazhab Syafi'i, maka boleh antum ngambil kulitnya dengan cara diblek semuanya. Ya, kalau ngambil cara kulit ular tuh di ini cukup diinin aja. Apa bagian ujungnya, terus dibuka gitu aja, nggak usah dipotong, dibuka gitu aja, seret, jadi kayak ngelepas. Kekos kaki. Kekos kaki. Kekos kaki itu nanti akan terlepas dia.

Setelah antum tadi kemudian ke kebun binatang, setelah antum lus-lus ular itu, antum sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mati dengan penyembelihan. Nah, apakah ular itu menjadi halal? Karena antum menyembelihnya dengan bismillah? Enggak halal. Berarti dia najis enggak? Najis. Najis ular itu setelah matinya. Harimau yang tadinya antum ini kan lus-lus terus berantem sama antum. Ya. Entah karena kesalahpahaman atau gimana berantem sama antum. Antum menang. Atau sembelih dia sebagai balasan atas perbuatan. Mati dia. Kemudian apakah harimau ini menjadi najis? Najis. Haram dimakan walaupun antum sembelih. Ya, apalagi kalau sekadar antum setrum zrut mati dia. Itu juga itu menjadi haram. Oke? Okay? Jadi tadi al-hayawan alladhi yanjusu bil maut, hewan yang najis dengan kematian. Kalau udah mati najis dia. Ya, tadi udah paham tadi contohnya? Antum punya setruman. Ya. Terus antum malas mancing kan? Dia air di parit atau apa, antum nyetrum aja lah. Enggak usah mancing capek lama nungguin mancing belum dapat. Mendingan di parit ini kan banyak ikannya dalamnya kan. Antum setrumin aja. Kan kalau setrumin kan biasanya ikan-ikannya loncat. Gitu kan? Nah, ikan itu kena setruman yang tinggi, mati langsung seketika. Najis atau enggak ikan itu? Enggak najis, tapi dia maitah bukan aslinya. Maitah, tapi enggak najis kenapa? Karena dikecualikan oleh Rasulullah kalau ikan laut maupun darat, laut maupun sungai itu tidak najis. Tidak najis. Halal gitu dimakan. Tapi ternyata kalau misalnya yang keluar ternyata kuntilanak apa namanya? Ular gitu. Ular air, kadut gitu. Gitu kan? Terus habis itu kita setrum lagi sampai mati dia. Sampai statusnya udah mati. Tiba-tiba ada bendera putih di ini. Mati. Dia najis enggak? Najis. Haram dimakan. Taib itu masuk dalam hal hayawan alladhi yandusu bil maut. Idza dubigha jilduhu yatahuru bidibagh. Jika dubigha, jika disamak jilduhu, apa jilnya? Jild apa? Kulitnya disamak. Ingat, disamak itu bukan sekadar dikuliti. Harus ada apa? Samakannya harus ada prosesnya. Ya, didibar. Idza dubigha jilduhu yathur bidibar karena proses penyamakan itu. Jadi kalau misalnya kulit harimau dikopek atau dilepas begitu aja, kemudian enggak disamak, samak itu harus ada proses pembuangan apa yang nempel-nempel itu dari lemak, dari daging, dari apa, harus ada prosesnya. Kalau enggak digituin, dijemur dong di matahari, itu bukan dibak namanya. Itu enggak cukup, tetap najis dia. Gitu ya. Nah jadi, hewan-hewan ini termasuk ular, buaya, kan ada tas kulit buayanya Pak Umar Bakri itu. Ya. Nah. Iya, hewan panas. Iya, tas kulit buaya atau dompet kulit ular atau mantel kulit harimau misalnya. Kalau misalnya dulunya enggak didibal, yaitu enggak disamak, maka itu masih najis. Dalam fikih syafi'i. Ya, masih najis. Tapi kalau sudah didibal sampai udah hilang unsur-unsur yang bisa membuat dia bau, maka dia tahir, suci dalam fikih syafi'i. Paham di sini? Kayak ketika misalnya ada orang pakai dompet, dompetnya bagus dari kulit apa nih? Kulit tentara. Wah ini beda ini. Ini nggak boleh. Nggak dari kulit apa? Kulit macan. Oh, wah tapi lihat, ini mah nggak bakal najis. Makanya udah dipoles, udah dibang, gitu kan? Dalam fikih syafi'i, ya. Sawa'un fi dzalika ma'kulul lahmi wa ghairuhu. Sama aja dalam hal ini. Baik itu ma'kulul lahm, hewan yang dimakan dagingnya, yaitu seperti kambing yang membangkai, seperti kulit ayam bisa enggak di enggak ada manfaatnya, mau dijadiin dompet juga hancur langsung kan. Iya. makulul lahm seperti kambing, kerbau, sapi, wa ghairuhu atau selainnya. Jadi kayak misalnya beduk. Beduk dari kulit harimau boleh enggak dalam fikih sini? Boleh. Karena suci. Iya, jadi nanti bukan duk duk duk duk duk itu suaranya. Makulul lahm wa ghairuhu. Wa ghairuhu berarti yang bukan bukan makhluk makulul lahm, berarti seperti harimau, kucing dan semacamnya. Wal aslu fi dzalika, al aslu di sini maknanya ad-dalil. Wad dalilu fi dzalika hadits Maimunah, haitsu qala Rasulullah, ketika Rasulullah SAW berkata fi syatiha, perihal syat dombanya Maimunah. Dhamirha di sini kembali ke Maimunah. Ya. Lau akhadhtum ihabaha. Lau seandainya akhadhtum kalian mengambil ihab. Apa makna ihab? Ihab. Ihab maknanya adalah kulit yang telah disamak, itu namanya ihab. Istilah ini baru nih. Ihab itu adalah kulit yang telah disamak. Kulit yang telah disamak namanya ihab. Faqalu, ya Rasulullah, mana mungkin kami mengambil kulitnya? Innaha maitah, dia itu bangkai ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, yutahhiruhul ma'u wal qaradh. Mensucikannya, hu di sini kembali ke mana hu? Ihab. Atau kembali ke jild gitu aja ya. Karena ihab itu pas sudah disamak. Yutahhiru jild dzalikal haywan, apa yang mensucikannya? Alma dan qaradh. Qaradh maknanya apa qaradh? Qaradh itu daun, daun salam. Warqus salam gitu. Yaitu enggak cukup dengan air doang, tetapi harus ada, harus ada zat lain yang mensucikan dia. Nanti insyaallah ada disebutkan satu persatu. Riwayatkan dari Abu Dawud, Nasa'i dan sanadnya hasan. Baik, dan wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubiwa al-ihab faqad tahur. Jika ihab, apa di sini ihab berarti maknanya ini. Oke, okay, oke, okay. Ihab telah di menjadi madbuh, yaitu di disucikan, di disamak, faqad tahur, maka dia menjadi tahur, yaitu suci. Kemudian itu rahul muslim, rahul muslim. Baik, kita lanjutkan. Lagi baca Mas Pak Rahmat. Summa idza dhibghal jildu tahura zahiruhu qat'an wa kadza batinuhu 'ala al-mashhur al-jadid fa yusalla 'alayhi wa fihi wa fihi wa yusta'mal fi fil ashya'i al-yabisati wal ratbah ويجوز بيعه وهبته والوصية به وهل يجوز أكله من مأكول اللحم رجح الرافعي الجواز ورجح النووي التحريم ورجح النووي التحريم ويكون الدباغ بالأشياء الحريفة كالشب والشث والقرض وقشور الرمان والعفص ويحصل الدبغ بالأشياء المتنجسة والنجسة كذرك الحمام على الأصح ولا يكفي التجميد بالتراب والشمس على الأصح

Nah, embel tersebut dari kulit harimau. Udah di udah diapain? Udah di dibawa, udah disamak. Kemudian ember kan namanya ember kan ya buat air, buat yang cair-cair. Maka boleh enggak dijadikan wadah itu? Boleh menurut fikih Syafi'i. Paham di sini surah masalahnya? Kemudian wa yajuzu bai'uhu wa hibatuhu wal wasiyatu bihi. Nah ini. Karena masalah ini nanti bakal bercabang ke permasalahan muamalah. Ke permasalahan jual beli sah atau tidak. Ingat jual beli salah satu syaratnya adalah barang atau produk kita itu tidak boleh najis. Ya, enggak boleh najis. Makanya dalam fikih Syafi'i, kotoran kambing najis enggak? Maka enggak boleh antum menjual pupuk dengan kotoran kambing. Paham enggak? Karena najis. Kemudian dalam fikih Syafi'i, tai ayam dan seterusnya itu najis. Enggak boleh antum berbisnis dengan itu, bisnis kotoran apa pupuk kandang dengan kotoran sapi. Enggak boleh. Nah, berarti kan penghasilnya haram. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya jual beli tas dari kulit buaya? Boleh enggak menurut ini? Boleh. Wa yajuzu bai'uhu, boleh berdagang dengannya. Dalam fikih Syafi'i boleh. Wa hibatuhu, ngasih, boleh enggak? Boleh. Adapun bagi yang menganggapnya najis misalnya, dan itu yang Anda pegang sebenarnya. Anda pegang pendapat bahwasanya hewan yang asli enggak boleh dimakan, membangkai, mati, itu tetap tidak boleh disamak. Seperti ular, harimau, buaya. Kalau Anda pendapat Anda menyelisih ini. Ya. Sehingga enggak boleh diperdagangkan. Dan enggak boleh sholat dengannya atau atasnya. Enggak boleh digunakan. Enggak boleh dijual. Enggak boleh juga dihibahkan kepada orang. Hibah itu artinya apa? Apa maksudnya hibah? Berikan. Masya Allah, polos banget tuh. Kayak pasrah banget. Diberikan, dikasih. Misalnya Mas Ari, ini ada daging. Ini ada kulit macan. Udah disamak. Anda misal bermadzhab Syafi'i. Ini hadiah buat antum. Hadiah di sini sah enggak? Sah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tapi antum bermadzhab misalnya kontemporer Hanbali yang mengharamkan atau menajiskan ini. Antum bilang, "Waduh. Ya, Anda terimalah." Karena enggak mau menyakiti hati Anda misalnya yang bermadzhab Syafi'i di sini. Maka antum diwajibkan untuk tidak menyimpan itu. Enggak boleh. Karena apa? Karena menurut keyakinan antum ini najis. Sehingga antum buang. Antum buang diam-diam, jangan buang di depan anak. Dibakar, besok-besok ditanya gimana? Gimana tuh itu ya? Antum jadi apa? Terus antum bohong, dosa. Antum. Kalau dikasih walaupun dalam bentuk tas juga enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun dalam bentuk tas, karena secara zat dia sudah apa najis. Walaupun antum akal-akalin apapun itu dalam mazhab yang mengatakan enggak boleh hewan yang tidak dimakan dagingnya itu untuk dijadikan disamak kulitnya. Itu bagi yang menajiskannya. Walaupun dia udah sedemikian rupa loh, udah kinclong bagus sampai mall harganya lebih besar daripada harga dagingnya mungkin. Iya. Iya kan? Nah, gitu. Harus dibuang. Karena berkeyakinan apa antum di sini? Najis. Kalaupun antum bilang nih eman-eman kayaknya nih. Gimana tuh? Ya antum kasih ke yang berpendapat itu tidak najis, itu gitu aja. Daripada ngasihnya sendiri boleh. Hah? Ngasihnya boleh. Ngasih anggap aja ini dikasih sama teman saya yang satu mata sama kamu. Itu boleh gitu. Iya kak, mau gimana lagi kalau misalnya kalau ini dibuang, kasihan teman saya gitu loh, ngasih tapi nggak ada, nggak dimanfaatin, mendingan kasih ke orang yang semangat sama dia aja. Antum kalau misalnya kejadian di antum misalnya, antum tega nggak tas dari kulit harimau misalnya, harganya 1 juta terus satu bakar. Dan berpikir, ya Allah mendingan saya jual ini. Kalau dijual kan antum dapat penghasilan. Ini gak boleh. Tapi kalau misalnya antum di sini ngasih ke orang, ini fulan di sini satu mazhab sama kamu. Gitu kan? Itu beda konteks kan? Jadi kayak misalnya zikir rebana yang ada apa-apaan itu yang kita enggak apa kita haram, tapi ada orang lain yang enggak apa-apa. Rebana. Rebana kan enggak apa-apa. Bro. Katanya ada rebana yang ada apa? Ada kecer-kecerakan apa segala macam. Kalau itu mah haram maksudnya gimana? Kalau misalnya ada kita mau kasih ke orang, orang itu bilang ini enggak haram, tapi kalau kita haram. Orang itu bilang enggak haram itu enggak mu'tabar dalam fikih, enggak mu'tabar dia bilang enggak haram ya. Kalau ini kan mu'tabar ini. Memang khilafiyah gitu loh. Paham enggak? Kalau ini kan udah masuk musik gitu dia, kecer-kecer gitu. Dia enggak ikut pada enggak ada enggak fikihnya enggak dapat dia. Kan jadi kita enggak bisa bertoleransi dalam ini. Kalau misalnya tadi kulit ini kita masih bisa bertoleransi karena memang mereka punya dalil gitu loh, beda konteks. Iya. Maksudnya jatuhnya jadinya kita ngasih orang barang yang haram walaupun itu yang menurut kita yang menurut mereka emang enggak haram, tapi kan menurut mereka ini tidak berwajah dalam tidak ada dalam fikih. Beda konteks. Beda permasalahan. Iya. Bisa dipahami, beda ya. Iya. Kalau mau kayak gitu, nanti semua yang haram bisa ditolerir. Bukan hanya itu, piano misalnya. Bagi kita haram. Bagi dia, misalnya halal piano gak apa-apa. Oh, berarti kalau kita dikasih piano, udah kita kasihin aja ke dia, karena dia berpendapat halal. Enggak. Ini pendapat yang gak mau tabar ini. Beda sama yang ini. Kalau ini, malah jumhur ulama mengatakan gak masuk malah suci. Iya, bisa dipahami perbedaannya? Iya, gitu. Ya. Baik. Makanya dalam mazhab Syafi'i ini, seseorang misalnya bermazhab Hanafi menjadi imam. Kan mazhab Hanafi wudhunya apa? Tidak wajib niat. Ya boleh kita berimam dengan itu. Padahal apa? Sebenarnya kalau mau ditelusuri, ya nggak sah sholat dia ya kan? Tapi karena ini toleransi fikih, maka nggak masalah, gitu ya. Baik. Jadi wa yajuzu bai'uhu, menjualnya boleh dalam fikih Syafi'i. Berarti penghasilannya halal. Wa hibatuhu, ngasihnya juga boleh. Berarti dapat pahala nggak? Dapat pahala. Beda bagi yang menganggap ini najis. Dia meyakini itu najis, sengaja dia kasihin, maksudnya dari dirinya langsung. Dari dirinya, dia yang ngasihin, maka dia yang berdosa. Udah tahu nih gak boleh, malah dikasihin. Beda kalau yang tadi. Kalau yang tadi karena prinsip fikihnya, toleransi fikihnya. Daripada saya mubazir, mendingan mungkin ngasih ke dia aja yang mungkin dia akan bisa menghasilkan uang darinya. Gitu ya. Kemudian wal wasiyatu bihi, mewasiatkan dengannya. Maksudnya mewasiatkannya gimana? Wasiat, mau meninggal gitu. Mau meninggal, anakku, saya mewasiatkan kepada kalian kulit kambing. Gede-gedean gitu. Apa ya? Misalnya Pak Umar Bakri ya. Saya berlarut bertahun-tahun mengajar membawa tas kulit buaya itu. Saya wasiatkan kepada kamu. Wasiat di sini sah gak? Sah menurut Pak Umar. Sah menurut mazhab. Tapi kalau bagi yang mengatakan itu najis, ya enggak sah wasiatnya, enggak boleh mewasiatkan anaknya supaya dapat benda najis. Saya ini kebelet, benda najis itu. Wasiatnya kayak gitu. Tolong dikeramatkan. Wa hal yajuzu akluhu min ma'kulil lahmi? Wa hal yajuzu akluhu min ma'kulil lahm, apakah boleh dimakan kalau kulit itu dari binatang yang halal dimakan? Boleh. Hah? Boleh enggak? Yakin. Jadi boleh banyak sendal kerupuk kulit. Kerupuk kulit ya? Oh gitu ya. Tapi berarti permasalahannya kalau misalnya binatang, ada dua permasalahan. Kalau misalnya binatang itu memang asalnya enggak boleh dimakan, ketika dia disamak kulitnya, kan dalam fikih Syafi'i kan jadi tohir kan? Tohir. Boleh gak dimakan? Ah, enggak ini. Bina, enggak bukan sini, ini beda. Harimau mati. Ya, kemudian disamak kulitnya. Kulit yang telah disamak ini apakah boleh dimakan? Enggak boleh kan? Baik, enggak boleh. Sudah jelas tuh kan? Sekarang permasalahannya wa hal yajuzu akluhu min ma'kulil lahm? Yaitu kalau misalnya kulit tersebut dari binatang yang asalnya boleh dimakan. Disamak menjadi suci. Boleh enggak dimakan? Nih lihat, rajjaha Rafi'i al-jawaza. Imam Rafi'i sebelum Imam Nawawi itu membolehkannya. Yang membolehkan memakan kulit binatang yang telah disamak yang aslinya boleh dimakan. Seperti kambing, bangkai kambing, antum menemukan di Ciliwung, ya. Kemudian antum samak, kalau bisa daging sama darahnya sudah jelas nggak boleh. Samak, kemudian sudah selesai, kemudian antum makan. Kalau menurut Imam Rafi'i boleh. Ini khilafiyah dalam mazhab nih. Wa rajjahan Nawawi at-tahrim. Dari Imam Nawawi menrajikan itu haram. Dalam mazhab ketika Rafi'i dengan Nawawi itu bertentangan, maka sebenarnya ada Ibnu Hajar al-Haytami dan lain-lain, teman Anda belum menelaah lagi. Cuman kita di sini lebih memilih pendapat Imam Nawawi karena asalnya memang tidak boleh dimakan. Tapi hanya boleh diapa? Manfaatkan. Maka kata Nabi SAW, lau akhadtum ihabaha. Seandainya kalian mengambil kulitnya saja yang disamak. Dan mengambil di sini bukan dalam artian untuk memakannya. Dan memang tidak ada riwayat dari sahabat memakan kulit yang disamak, melainkan memanfaatkan ia. Memanfaatkan ia. Oke. Wa yakunud dibagu bil asya'il hirifah. Dan dibagu itu terproseskan dengan asya', benda-benda yang hirifah. Hirif di sini hirif sepat dan pahit. Sepat tak nempait gitu. Benda-benda kayak gitu. Karena benda-benda yang seperti itu yang dapat menghilangkan potensi busuk dari kulit. Ya, bukan manis, tapi sepet dan pahit sehingga potensi busuknya hilang. Karena ya namanya kulit, kalau misalnya dimin, udah gitu aja di mataharin aja, itu tetap potensi kulit, potensi busuknya ada tetap. Oke, kadang-kadang kulit itu kalau didemin, oh, lalat masuk, nah, ya kan? Nah, kayak potensi busuknya ada. Kasyabi, seperti tawas namanya. Syab artinya tawas. Kemudian asyathi, bukan asyathri ya, asyathi yaitu yang mengandung biji pala, pala gitu, pala. Dia kan rasanya gimana gitu. Kadang manis tapi tetap dia ada rasa sepet dan semacamnya. Wal qaradhi, itu qaradhi yang tadi daun salam. Wa qushurir rumani wal afasi. Kusur itu kulit ya, kulit ar-rumman, buah delima. Buah delima rasanya apa? Ada sepetnya kan? Ada gimana kecut gitu. Terus wal'afsi yaitu ya kayu, sejenis kayu. Kalau diterjemahkan di sini kayu segawai, enggak tahu apa. Ada yang tahu? Segawai, kayu segawai? Ada yang kulit di sini? Enggak ada. Al-muhim lah, ya orang-orang yang mereka bisa melakukan dibagh itu yang tahu maklum. Wa yahsulud dabghu bil asya'il mutanajjisati wan najisah. Dan yahsul bisa yaitu terjadi ad-dabgh, penyamakan, proses penyamakan bil asya' dengan benda-benda atau hal-hal yang mutanajjisa dan najisa. Apa bedanya mutanajjisa dan najisa? Mutanajjisa itu adalah benda yang asalnya tidak najis, cuma terpengaruh menjadi najis. Itu mutanajjisa. Adapun najis, itu yang memang secara zat sudah najis. Misal, antum ada air di gelas, kemudian masuk ke dalamnya kotoran kucing. Maka air ini disebut air mutanajjis. Ya enggak? Karena terpengaruh dengan najis, padahal aslinya tidak najis. Kalau sesuatu yang najis

Jadi wajib mencuci kulit itu setelah disamak, jika disamaknya pakai benda najis. Itu wajib, wajib. Itu wajib dan itu sepakat para ulama yang berkata sahnya. Bagaimana kalau misalnya disamaknya dengan benda yang suci? Tidak dengan benda najis, tapi benda yang suci. Apakah wajib mencucinya lagi setelah selesai disamak? Dikatakan di sini, wakadha, dan begitu juga, indubigha bitahirin alal asah. Begitu juga hukumnya kalau misalnya dia disamak dengan benda suci seperti tadi. Tawas, pala, daun salam. Itu setelah disamak, yajibu ghusluhu ba'dal ibar. Wajib mencucinya. Alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih. Lebih sahih. Wallahu ta'ala. Tapi sedikit lagi nih. Dua paragraf lagi. Qala al-ashab, wa yu'tabaru fi kawnihi sara madbughan salasata umur. Salasatu umur. Ahaduha naz'u fadolatihi. Naz'u fadolatihi. Asani an yutayyiba nafsal jild. Asalis an yantahi fi dabghi ila halatin bihaythu law nuqi'a fil ma'i lam ya'udil fasadu wan natn. Wallahu a'lam. Wa amma jildul kalbi wal khinziri wa far'u ahadihima fala yathuru bid-dibaghi indana bila khilaf, li'annahuma najisani fi halil hayah. Wad-dibaghu innama yutahhiru jildan najusa bil maut, li'anna ghayata dibaghi naz'ul fadolat wad-daf'ul istihalat wa ma'lumun anna al-hayata ablagu fi dhalika min ad-dibagh, fa idha lam tufidil hayatu at-tahara fa awla an la yufidu ad-dibagh. Wallahu a'lam. Qala al-ashab rahimahumullah, berkata para ashab Syafi'iyah, ulama-ulama besar Syafi'iyah, wa yu'tabaru fi kaunihi sar marbughan thalathatu umur, wa yu'tabar, dan teranggap, tersahkan dalam dia menjadi madbugh, yaitu tersamakan atau dengan sebab tiga perkara. Berarti ini maksudnya syarat sahnya dibagh itu ada tiga. Pertama, ahaduhuma naz'u fadolati. Naz' yaitu mencabut, menarik, menghilangkan gitu. Fadolati. Fadolat itu sisa daging, sisa darah, sisa pokoknya hal-hal yang masih menempel di kulit tersebut bagian batinnya. Ya, karena apa? Karena sisa daging tersebutlah, sisa lemak tersebutlah yang membuat dia berpotensi membusuk. Ya. Atsani an yutayyiba nafsal jild. Yang kedua, dia yaitu orang yang mendabagh, yaitu yang menyamaknya, itu memperbaiki nafsal jild. Nafs di sini bukan artinya jiwa kulit, bukan. Maksudnya nafs di sini ain, yaitu bendanya, yaitu zat kulitnya itu benar-benar dia bersihkan, dia sucikan, dia perbaiki. Ya. Jadi enggak asal-asalan juga. Ats-tsalits أن ينتهي في الدبغ إلى حالة بحيث لو نقع في الماء لم يعد الفساد والنتن. والله أعلم. أن ينتهي itu akan agar berakhir dalam proses dabagh itu, ya. Jadi proses dabagh itu harus berakhir ila halatin, ke suatu kondisi kulit tersebut, bihaitsu, yang mana law nuki'a, jika direndam, ya, jika direndam filma, kalau misalnya kulit itu setelah selesai disamak kemudian direndam di air lagi, ya. Lam ya'udil fasad wa natr. Lam ya'ud, tidak kembali kerusakan dan kebusukan, yaitu jadi benar-benar sudah menjadi awet dia, terlegalkan. Jadi benar-benar sudah berubah dia. Tidak lagi bisa mempengaruhi apapun. Tidak juga akan busuk lagi. Karena apa? Karena potensi-potensi busuknya dari sisa-sisa daging dan lemak itu sudah dihilangkan. Kalau jaket kulit itu suka bau, itu? Enggak, itu bau bukan karena najisnya, bukan. Beda antara bau karena memang dia memang zat kulit, sama bau karena masih sisa ada potensi membusuknya, beda. Ya enggak? Sahih enggak? Misalnya buku hilaf ini dari kulit apa siapa sih? Apa kardus ya? Kardus ini mah. Tapi ini kulit nih, ya. Atau apa nih? Atau dari tenunan orang-orang Pekalongan? Nah, misalnya kulit kan kadang memang ada baunya, tapi bau khas kulit. Kayak beduk misalnya. Ada bau khas kulit yang memang tidak bisa dipisahkan dengannya, darinya gitu. Ada kan? Ada. Nah, yang seperti ini itu bukan kebusukan, melainkan memang baunya gitu. Ya lama-lama juga hilang. Tapi kalau misalnya masih ada potensi busuk, itu pasti dalam waktu 3 hari atau lebih pasti bakal bunyi nyengat banget. Nah, itu berarti enggak benar nih, enggak berarti dia belum yutayyib, belum yutayyib nafsal jid, belum juga nazak fadolat secara sempurna belum. Ya, sehingga masih ada pengaruhnya, ya. Oke. Kemudian wa amma jildul kalbi wal khinziri wa far'i. Oke, di sini. Wa amma jildul kalbi wal khinziri wa far'u ahadihima. Adapun daging. Kulitnya anjing dan kulitnya siapa? Kulitnya siapa? Kulitnya apa? Kulitnya babi. Dan juga boleh di sini far'i, ya. Far'i itu yang lebih tepat. Berarti jildu far'i ahadihima. Kulitnya cabang dari keduanya. Maksudnya cabang di sini apa? Anjing kawin sama kambing misalnya. Keluar tamjing. Iya. Iya, keluar dari kambing anjing, ya. Dia bentuknya kambing, suaranya gonggong. Iya, tapi lebih lucu lagi bentuknya anjing, suaranya mengembik. Gimana itu? Nah, ini fara dari anjing. Begitu juga dengan misalnya babi kawin dengan sapi. Maka keluar kegedean. Ya? Ya, babi sama apa gitu kan? Keluar setengah babi. Nah, keluar dia kan farak dari babi, maka dia najis secara zat dalam fikih syafi'i. Najis secara zat. Jadi cabang. Yang lebih parah kalau anjing kawin sama babi itu sendiri, itu berarti najis murokkab. Udah benar-benar seburuk-buruk binatang ini. Ya. Fala yathuru bidibaghi indana bila khilaf, maka tidak akan bisa suci disebabkan dibagh, enggak bakal bisa indana inda syafi'iyah bila khilaf, tanpa ada khilaf di antara ulama mazhab, enggak ada khilaf. Li anna tiga syarat itu. Tiga syarat itu harus. Tiga syarat apa? Tadi. Itu tiga syarat dalam penyamakannya. Adapun ada syarat lain, ya syarat lain yaitu hewan tersebut enggak boleh dari anjing atau babi atau cabangnya. Itu syarat lain. Tapi ini yang tadi tiga ini adalah syarat dalam proses penyamakan. Kalau okay. Hilang satu enggak bisa. Makanya tadi yang misal beduk masih bau nyungat banget, itu berarti dia belum melakukan salah satu syarat. Tapi adapun anjing dan babi dan cabang dari keduanya salah satunya, maka tidak akan bisa suci bagi Syafi'iyah tanpa adanya khilaf. Khilaf di sini maksudnya ikhtilaf, bukan khilaf artinya kesalahan duluan. Li'annahuma, karena keduanya najisani fi halil hayat. Keduanya pas masih ije urip itu sudah dihukumi apa? Najis. Lah kalau misalnya pas uripnya aja udah najis, apalagi pas mate. Ya lebih-lebih lagi najisnya itu. Nah, wadibahu innama ini ta'lil, mulai di sini bermain tentang sebab. Dibah penyamakan itu yutahhiru jildan najusa bil maut. Adanya dibah, yaitu adanya penyamakan untuk apa? Yutahhir, menyucikan jild kulit yang najusa bil maut. Najus artinya apa? Menjadi najis karena kematian. Berarti asalnya apa? Tohir. Tapi dia menjadi najis gara-gara apa? Kematian. Andai dia tidak mati, tetap aja tohir. Paham kan? Dibag itu untuk mengembalikan keadaan kulit yang tadinya suci menjadi bangka najis karena kematian. Jadi kembali kepada apa kemudian? Jadinya nanti menjadi tohir karena dibal, suci, apa, penyamakan. Okay. Nah, li'anna ghoyatad dibaghi naz'ul fadolati wadaf'ul istihalati. Karena, nilai, ta'lilnya, tujuan dari dibaghi itu apa? Dua tujuan. Dua tujuan dibaghi. Sama penyamakan ada dua tujuan. Pertama, naz'ul fadolat. Kedua, daf'ul istihalat. Naz'ul fadolat itu apa? Menghilangkan kotoran-kotorannya. Itu pertama. Kedua, daf'ul istihalat. Yang kedua, daf'a itu menolak. Menolak istihalat perubahan sifat. Menolak adanya perubahan sifat. Apa maksudnya? Tujuan dibah apa tadi pertama? Naz'ul fadolat, yaitu menghilangkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa daging. Itu tujuannya. Menghilangkan itu semua. Dah, menghilangkan itu semua juga bertujuan untuk daf'ul istihalat. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya perubahan sifat setelah disamak. Gini, antum menyamakan untuk apa? Mengawetkannya, ya kan? Karena kalau misalnya dia najis membusuk, pasti nanti bakal banyak belatung dan semacamnya. Rusak, pasti rusak. Itulah dia. Karena ada sesuatu yang najis masih tersisa, gitu kan? Jadi daf'ul istihalat adalah supaya mengawetkan, ya enggak? Iya. Supaya mengawetkan. Paham di sini? Tujuan dibahas tadi apa? Naz'ul fadolat dan daf'ul istihalat. Yaitu menghilangkan kotoran dan mengawetkan. Wa ma'lumun, dan sudah maklum, sudah diketahui jelas, annal hayata ablagu fi dzalika minad dibagh, bahwasanya kehidupan itu, ya, kehidupan itu lebih ablag, lebih kuat fi dzalika, dalam urusan pengawetan dan menghilangkan kekotoran, daripada dibagh, penyamakan. Jadi sebenarnya kita misalnya ada kucing masih hidup, suci kan? Kesucian kucing masih hidup itu lebih terjamin dibandingkan kesucian setelah disamak pastinya. Karena kesuciannya itu asli, masih asalnya Allah ciptakan begitu. Tapi kalau setelah disamak kan belum tentu, tergantung gimana kita menyamaknya. Nah, mana yang lebih kuat kesuciannya? Pas masih hidup. Nah, kalau misalnya pas masih hidup aja udah najis, ya jangan harap pas mati di itu jadi